Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwan fillah a'azzakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini setelah sekian lama kita tidak berjumpa karena liburan. Maka dengan memohon kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian nahwu Bada'iul Masalik fi Tawbihi Alfiyati Ibni Malik. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kitab Bada'iul Masalik fi Tawbihi Alfiyati Ibni Malik ini tinggal sepertiga saja. Oleh sebab itulah kita akan sering melakukan imtihan, khususnya yang jilid 2, sehingga kita bisa memastikan kalian memahami teori-teori dan kaidah-kaidah yang ada dengan baik. Nah, barakallahu fikum, sehingga kita akan lanjutkan kaidah-kaidah yang baru dan kita adakan imtihan untuk kaidah-kaidah yang telah kita pelajari dari kitab Bada'iul Masalik fi Tawdih Alfiyati Ibn Malik. Nah, yang jilid 2. Taib. Pada pertemuan sebelum liburan, imtihan terakhir Bapak-bapak masih ingat? Imtihan terakhir bab apa? Belum ya? Yang jilid 2 belum ya? Sudah. Berapa kali? Sekali. Baik, barakallahu fikum. Sekali. Nah, berarti kita anggap mulai bab awal saja ya, dari jilid 2 kita imtihankan lagi. Kalian persiapan ya, insyaallah hari Kamis yang akan datang kita imtihan, yakni al-idhofah sampai i'madu ismil fa'il ya, al-idhofah sampai i'malu ismil fa'il ya, kita imtihankan begitu seterusnya ya. Sepekan sekali kita usahakan ada imtihan. Nah, barakofikum, sehingga kalian harus kembali memurojaah kaidah-kaidah yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kita masuk kaidah baru. Awamirul jazmi. Amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Baik, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Bila wala min taliban ba' jazma. Bila wala min taliban ba' jazma. Fil fi'li hakada bilam walamma. Fil fi'li hakada bilam walamma. Wadzim bi'in wa man wa ma wa mahma. Wadzim bi'in wa man wa ma wa mahma. Ayin mata ayana aina idma. Wa haitsu ma anna wa harfun idma. Wa haitsu ma anna wa harfun idma. Qa'in wa bakil adawati asma. Qa'in wa bakil adawati asma. Fi'laini yaqtabina syartun quddima. Yatlul jaza'u wa jawaban wusima. Yatlul jaza'u wa jawaban wusima. Wa ma biyaini aw mudhari'aini. Wa ma biyaini aw mudhari'aini. Tulfihima aw mutakhalifaini. Tulfihima aw mutakhalifaini. Wa ba'da ma bil raf'ukal jaza hasan. Wa ba'da raf'ukal jaza hasan. Wa raf'uhu ba'da mudhari'in wa han. Wa raf'uhu ba'da mudhari'in wa han. Wa kun bi fa hatman jawaban law ju'il. Wa kun bi fa hatman jawaban law ju'il. Syartun li'in aw ghairiha lam yanja'il. Wa takhluful fa'idal mufaja'ah. Wa takhluful fa'idal mufaja'ah. Ka'in tajud idan lana mukafa'ah. Ka'in tajud idan lana mukafa'ah. Wal fi'lu min ba'dil jaza'i yaqtarin. Wal fi'lu min ba'dil jaza'i yaqtarin. Bil fa'awil wawi bitathditin qomin. Bil fa'awil wawi. Wa jazmun aw nasbun bi fi'lin israfa. Wa jazmun aw nasbun bi fi'lin israfa. Aw wawin in bil jumlatain iktanafa. Aw wawin in bil jumlatain iktanafa. Wa syartu yughni an jawabin qad ulim. Wa syartu yughni an jawabin qad ulim. Wal aqsu qad ya'ti inil ma'na fuhim. Waqdif ladat istima'i syartin wa qasam. Waqdif ladat istima'i syartin wa qasam. Jawaba ma akharta fahuwa multazam. Jawaba ma akharta fahuwa multazam. Wa intawala ya wa qabludu khobar. Wa intawala ya wa qabludu khobar. Fa syarta rajih mutlaqan bila hadar. Wa rubbama rujiha ba'da qasami. Wa rubbama rujiha ba'da qasami. Syartun bila di khabarin muqaddami. Syartun bila di khabarin muqaddami. Nah, pembahasan tentang awamirul jazmi fi masail. Al-mas'alatul ula yujazamul mudari'u idha sabaqat'u ihdal jawazim nahwu qali ta'ala lam yalid wa lam yulad Fi'il mudhari itu dijazm jika didahului oleh salah satu amir yang menjazmkan. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Yalid yulad itu fi'il mudhari yang dijazm dengan sebab didahului oleh lam, salah satu jawazim. Nah, asalnya al-jawazimu naw'an, jazim di fi'lin wahid wa jazim di fi'l lain. Amil yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada dua macam. Yang pertama, yang menjazmkan satu fi'il mudhari, dan yang kedua, yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Fal awwal nahu la tai'as mir rahmatillah. Yang pertama, yang menjazmkan satu fi'il mudhari, contohnya ialah la tai'as mir rahmatillah. Kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tai'as di sini jazm. Wasani nahu mahma taf'al tus'al anhu. Yang kedua, yang menjazmkan dua fi'il mudhari, contohnya ialah mahma taf'al tus'al anhu. Apapun yang kamu lakukan, engkau akan diminta pertanggungjawaban. Taf'al jazm yang pertama, tus'al fi'il mudhari jazm yang kedua. Nah, asalita al-jazim di fi'lin wahid sab'ah. Amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari ada tujuh. Al-awal lam. Wa yakharfu naflin wa jazmin wa qalbin. Yang pertama ialah lam, disebut harfu naf'in karena artinya tidak. Wa jazmin karena menjazmkan satu fi'il mudhari. Wa qalbin dan berfungsi merubah makna fi'il mudhari yang asalnya akan datang menjadi lampau. Kaqauli ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Yalid, yulad, yakun, semuanya ini jazm. Yang menjazmkan ialah lam, harfu naf'in wa jazmin wa qalbin. Athani lamma huwa yakhafu naf'in wa jazmin wa qalbin. Ini sama dengan lam, huruf nafi karena artinya tidak, jazmin menjazmkan fi'il mudhari, qalbin merubah makna fi'il mudhari menjadi lampau. Kaqali ta'ala kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak, lamma yaqdi ma amara, dia belum memutuskan apa yang diperintahkannya. Yaqbi jazam dengan membuang huruf ilat yang menjazamkan ialah lamma harfu nafdin wa jazmin wa qalbin. Asalis alam wa ya'lam bi ziyadati hamdatul istifham at-takriri. Yang ketiga ialah alam. Alam ini adalah lam ditambah dengan hamzah istifham at-takriri. Jadi punya fungsi yang sama, huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalbin. Nahu qawli ta'ala alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nasrah jazm dengan sebab alam. Arabi alamma wa ya lamma bi ziyadati hamzatul istifham at takrir. Yang keempat ialah alamma. Ini merupakan lamma ditambah dengan hamzah istifham takrir. Nahu alamma uhsin ilaik. bukankah aku telah berbuat baik kepada Uhsin jazam yang menjazamkan ialah alamma. Al-Khamis lamul amri wa du'a, disebut lamul amri karena yang memerintah adalah atasan. Disebut lamul du'a karena yang memohon ialah bawahan. Fal awal nahwu qawli ta'ala liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati. Contoh yang pertama lamul amri ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati. Hendaknya suami yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Liyunfiq jazam yang menjazamkan ialah lamul amr. Wasani yang kedua disebut lamu doa karena permohonan dari bawahan ke atasan. Nahwu qawli ta'ala liyaqbi alaina rabbuk. Naam, liyaqbi alaina. Yaqbi jazm dengan mabang huruf ilat. Naam. Yang artinya permohonan. Tak ya Rabbmu segera memutuskan azab untuk kami. As-sadis ala la nahya wa du'aiyah. Yang keenam ialah la nahya dan la du'aiyah. Sama kalau la nahya karena yang melarang adalah atasan. La du'aiyah karena yang memohon untuk tidak melakukan adalah dari bawahan. Fal awal nahwu qawli ta'ala la tahzan. Yang pertama seperti contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala la tahzan, jangan kamu sedih. Jazam dengan sebab la an-nahya. Atsani nahwu qawli ta'ala la tu'akhidna. Yang kedua la tu'aiyah. Seperti contoh firman Allah Ta'ala la tu'akhidna. Ya Allah janganlah engkau mengadab kami. Permohonan agar tidak diadab, maka la ad-du'aiyah. As-sabi at-talab, yang ketujuh adalah tolab. Nah, tolab ini dianggap menjazmkan fi'il mudhari. Wa yajzimul mudhari'a bisyartain, menjazmkan fi'il mudhari dengan dua syarat. Asyartul awal sukutul fa'i minhu. Naam, jawab syaratnya tidak pakai fa. Asyartul thani qasdul jazak bihi, jawab syarat diniati sebagai apa ini? Jawab tolak. Naam. Oh, fi'il mudhari'nya diniati sebagai jawab tolak. Naam. Jadi fi'il mudhari'nya yang pertama tidak boleh pakai fa. Syarat yang kedua fi'il mudhari'nya diniati sebagai jawab dari talab itu. Nahwu qawli ta'ala qul ta'alau atlu. Nah, ta'alau talab berupa fi'il amr. Atlu fi'il mudhari' jazm dengan membuang huruf ilat. Tidak ada fa'nya dan dianggap sebagai jawaban dari tolab. Ta'alau atru, kemarilah aku akan membacakan kepada kalian. Tanbih as-sahih anal jazma laisa bitolab. Menurut pendapat yang benar, yang menjazamkan fi'il mudhari dengan adanya tolab ini bukan tolab itu. Walakin bi'in as-syartiyah al-mahdufa maaf il syakti. Tapi sebetulnya yang menjazmkan fi'il mudhari' tadi adalah in syarat yang dibuang bersama fi'il syaratnya. Wahada madhabul jumhur, dan ini merupakan madhab jumhur ulama. Wa qawlu ta'ala qul ta'alu atlu at-taqdir wallahu a'lam qul ta'alu fa'in tatu atlu. Adapun contoh firman Allah Ta'ala, kul ta'alau atlu. Atlu kok jazm? Ini bukan ta'alau yang menjazmkan menurut jumhur ulama ya. Tapi in syarat dan fi'il syarat yang dibuang. Takdirnya wallahu a'lam, kul ta'alau. Fa in ta'tu atlu. Jadi fa in ta'tu tadi itu in syarat dan fi'ilnya dibuang. Atlu jawabnya. Sehingga dengan mengikuti pendapat jumhur ulama ini, maka yang menjazmkan fi'il mudhari itu hanya 6. Semuanya berupa huruf ya. Nah, adapun kalau ada fi'il mudhari jazm karena terletak setelah tolab, maka sesungguhnya yang menjazmkan itu bukan tolab itu. Tapi apa? Insyartiyah yang dibuang bersama dengan fi'il syarat yang dikira-kirakan. Naam. Rabi'ah, faedah yang ke atau masalah yang keempat, la khilafa bainan nuhati fi harfiyatil jawazim di fi'lin wahid siwa talab. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama ahli nahwu bahwa yang menjazmkan satu fi'il mudhari itu semuanya berupa huruf kecuali tolab. Nah, jadi tolab itu bukan huruf ya. Tapi kalau menurut pendapat jumhur ulama, justru tolab ini adalah petunjuk kalau fi'il mudhari sesusana yang jazm ini dijazm dengan in syarat dan fi'il yang dibuang. Berarti tetap in ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Adapun pembahasan tentang al-jawazim fi'lain yang menjazmkan dua fi'il mudhari, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kita hari Kamis yang akan datang imtihan ya. Jangan ada yang bolos. Imtihan hari Kamis al-idhofah sampai ikmalu ismil fa'il ya. Nah, kalian harus banyak merajaah. Nah, insyaallah nanti termasuk yang akan kita total untuk mengisi rapot kalian dan bisa menentukan kenaikan atau tidaknya ya. Sehingga saya minta dengan sangat, sudah harus tancap gas mulai sekarang, jangan bermalas-malasan ya. Nah, waktunya lebih sempit daripada semester 1. Nah, jadi beberapa bulan selanjutnya kalian sudah apain rapotan, habis itu pulang lagi ya. Nah, sehingga imtihannya dikejarkan ya. Nah, target muntas ya. Baik. Ingat, jangan lengah. Dipelajari baik-baik. Nah, saya cicil imtihannya biar enggak banyak-banyak materi yang diimtihankan ya. Nah, nanti taufah sampai ikmalu ismil fa'il. Baik. Dan banyak-banyaklah ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keistiqomahan, memohon kemudahan, dan memohon agar diberi ilmu yang apa ini, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.